Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 122 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Ayat yang ke-122 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya orang-orang yang beramal-amalan saleh kelak akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surganya yang sangat indah, mengalir di bawah kebun-kebun yang indah dalam surga tersebut, sungai-sungai yang indah juga, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada penduduk surga. Mengenai kenikmatan-kenikmatan surga bisa dilihat dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya nanti di sana ada pasar yang dikenal dengan pasar-pasar surga. Di situ orang-orang penduduk surga mengunjungi pasar tadi setiap hari Jumat. Kemudian setiap kali pulang dari pasar tersebut, wajah-wajah mereka yang laki-laki menjadi tambah ganteng, yang perempuan menjadi tambah cantik. Itu kenikmatan penduduk surga. Kita lihat, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Dan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang mereka beramal-amalan saleh, niscaya kelak kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Dan tidak ada orang yang lebih benar ucapannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang lebih jujur, lebih benar ucapannya melainkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala al-fasirun asabahumullah walladzina shadaqu fi imanihim billahi ta'ala, dan orang-orang yang mereka benar keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, jujur keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa atba'ul iman bil a'mal shalihah, kemudian mereka mengikutkan di samping beriman kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan saleh. Jadi bukan hanya beriman saja, diiringi dengan amalan-amalan saleh. Apa balasannya? Sayudkhiluhumullah bifadlihi jannatin tajri min tahti qusuriha wa ashjariha al-anhar makithina fiha abada. Masyaallah. Niscaya Allah Ta'ala akan masukkan mereka dengan karunia dan keutamaannya ke mana? Ke surga-surga yang mengalir dari bawah istana-istananya dan pohon-pohonnya, mengalir di bawahnya apa? Mengalir dari bawahnya itu sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa'dan minallahi ta'ala alladzi la yukhlifu wa'dah. Itu sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Wala ahad asdaq minallahi ta'ala fi qawli wa wa'dih. Dan tidak ada seorang pun yang lebih jujur, lebih benar ucapannya serta janjinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kenikmatan demi kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di bawah istana-istana surga Kemudian pohon-pohon surga mengalir, sungai-sungai yang indah. Ada sungai air tawar, ada sungai air susu, ada sungai air khamr, dan juga ada sungai air madu. Intinya kenikmatan demi kenikmatan. Kapanpun antum mau makan buah-buahan, qutufuha daniyah. Dalam artian, kapan antum memetik, mendekat sendiri buah-buahan tersebut. Kemudian pelayan-pelayan di surga, dari kalangan anak-anak kecil, kemudian juga istri-istri penduduk surga, para bidadari surga, usia sebaya semuanya. Dalam keadaan mereka masih gadis, tidak ada janda sedikit pun di sana. Semuanya menjadi para gadis yang semula di dunia wanita-wanita yang tua, manakala istiqamah beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk penduduk surga, nanti di surga dijadikan menjadi para gadis-gadis yang belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna hunna abkara." Kami jadikan mereka para wanita di surga menjadi gadis semuanya. Disebutkan oleh ahli tafsir, "Na'am barakallahu fikum," karena benar-benar sucinya perempuan-perempuan tersebut, belum pernah disentuh seorang lelaki pun. Menunjukkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-123. "Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab. Man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nashira." Bukan pahala kalian, mengenai pahala atau ganjaran tersebut bukan angan-angan kalian, bukan pula angan-angan ahlul kitab. Barang siapa yang beramal kejelekan, dia akan dibalasi. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fasyarrun. Seperti itu. Kita lihat. "Man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliya wa la nashira." Dan orang tersebut tidak akan menjumpai untuknya selain Allah Subhanahu wa taala pelindung, tidak pula penolong. Jadi kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari enam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun yang bisa melindungi dia, tidak pula menolongnya. Namallahul musta'an. Kita lihat, qala al-mufassirun athabahumullah la yunalu hadzal fadlu al-'azhim bil amani allati tatamannawnaha ayyuhal muslimun. Tidak akan bisa meraih keutamaan yang sangat agung ini, tidak bisa akan diraih, tidak akan diraih dengan sekedar amani, itu angan-angan yang kalian angan-angankan wahai segenap kaum muslimin. Wala bi amani ahli kitab, tidak pula dengan angan-angan ahli kitab. Minal yahud wa nasara, dari kalangan orang-orang Yahud wa Nasara. Coba bayangkan, di dalam ayat yang lain orang-orang Yahud wa Nasara mengatakan apa? Lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sombongnya bukan main. Tidak akan ada yang masuk surga kecuali kalau dia itu Yahudi atau Nasrani katanya. Apa kata Allah SWT? Tilka amaniyuhum. Ini itu ucapan tersebut sekedar angan-angan mereka saja. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti kalian, argumen kalian, dalil kalian kalau seandainya kalian jujur. Tantanglah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengkapling. Mereka menganggap bahwasanya enggak ada seorang pun yang masuk surga kecuali Yahud atau Nasara. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tantanglah Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan burhannya, buktinya mana buktinya? Kalau kalian benar-benar penduduk surga, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jangan malah kalian tidak beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan itu. Naam. Kita lihat lagi. Wa innama yunalu bil imani shadiq billahi ta'ala, hanya saja surga, keutamaan yang agung tersebut bisa diraih dengan beriman, dengan keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsanul amal alladhi yurdi, dan memperbagus amalan yang Allah taala ridai. Wa man ya'mal amalan sayyi'an yujza bih, dan barang siapa yang beramal amalan kejelekan, niscaya dia akan dibalasi dengannya. Al jaza'u min jinsi al amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Naam, kalau amalannya bagus, balasannya juga bagus. Kalau amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Kita lihat lagi. Wala yajid lahu siwallah ta'ala waliyan yatawalla amrah wa sya'nah. Tidak ada seorang pun yang menjumpai selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung atau sebagai pelindung yang mengurusi urusannya dan keadaannya, enggak ada yang bisa melindungi kemudian juga mengatur urusannya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Naam. Wala nasiran yang suruhu wa yadfa'anhu su'al 'adzab, dan tidak ada seorang penolong pun selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong dia, dan tidak pula tidak ada seorang pun yang bisa menolak menghilangkan, nah menghindarkan jeleknya hukuman atau azab selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Naam. Cukuplah bagi kita semuanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong. Ikhwani fid din azza wa jalla, ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Masya Allah, ini balasan bagi orang-orang yang beriman. Balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Dan barang siapa yang beramal amalan saleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, bayangkan laki-laki atau perempuan kalau beramal amalan saleh, balasannya surga. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya rukun iman yang 6 itu. Faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Maka mereka adalah orang-orang yang apa? Yang akan masuk surga dan mereka tidak akan didzalimi sedikit pun, tidak pula nakir, nukrah. Nukrah itu lubang yang ada di bagian apa? Punggung biji kurma. Antum kalau buka kurma, lihat bijinya. Bijinya terlihat. Di situ ada kitmir. Kitmir itu lapisan putih yang tipis. Nah, situ biasanya, nah barakallahu fikum, bijinya itu ada semacam lubang kecil. Nah, itu nukrah namanya. Maksudnya bagaimana? Sekecil apapun Allah Ta'ala enggak akan mendzalimi. Kalau enggak percaya, buktikan. Kurma, antum buka bijinya. Kemudian biasanya kan ada semacam selaput putih. Yang sangat tipis itu namanya kitmir namanya. Kalau nukrah ini, nah barakallahu fikum, nakir, nukrah ini adalah apa? Lubang kecil yang ada di bagian apa? Punggung biji kurma. Antum lihat ada kecil lubangnya itu. Biasanya kalau antum tanam, tumbuhnya dari situ. Ya, nanti lihat sendiri. Nah barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya diibaratkan sekecil apapun Allah Ta'ala tidak akan mendzalimi hambanya. Nah masya Allah, kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asabahumullah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, dan barang siapa yang beramal-amal saleh baik dari kalangan lelaki maupun wanita, وَهُوَ مُؤْمِنْ بِاللَّهِ تَعَالَى وَبِمَا أُنْزِلَ مِنَ الْحَقِّ أَنْزَلَ تُنْزِلَ, artinya barang siapa yang beramal-amalan saleh dari kalangan lelaki maupun wanita dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa kebenaran, faulaika yudkhiluhumullah aljannata daran na'im almuqim. Masyaallah, maka kelak mereka akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surganya, negeri yang penuh dengan kenikmatan dan langgeng terus menerus kekal dalamnya, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak perlu bertanya bagaimana keindahan surga, karena sudah sangat jelas, sangat nampak kalau antum ingin membaca beserta tafsirannya dalam surat Al-Waqi'ah, ada juga di sana. Dalam surat Ar-Rahman juga ada kenikmatan surga. Na barakallahu fikum, yang jelas disebutkan dalam Al-Qur'an Karim sangat banyak sekali tentang kenikmatan-kenikmatan surga, mulai dari buah-buahan, mulai dari apa? Hewan, paham ya? Maksudnya makanan-makanan penduduk surga bagaimana? Kenikmatan-kenikmatan bidah dari surga. Na barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kita lihat. Jangan lupa kitabnya tadi, kalau suatu ketika ingin baca kitabnya karya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu bagus sekali itu kitabnya. Menjelaskan tentang kenikmatan surga, penduduk surga sekaligus sebutkan juga penduduk neraka di situ. Nah, Allahu musta'an. Yang jelas kenikmatan yang sangat luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi na'am bashar. Artinya apa? Sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia, seperti itu. Kenikmatan yang sangat luar biasa, surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Fa ulaika yudkhiluhumullahu jannata daral na'imal muqim wa la yunqasuna min thawabi a'malihim syai'an. Masyaallah. Pahala amalan mereka tidak dikurangi sedikit pun. Bayangkan. Sekecil apapun amalan seorang hamba berupa kebaikan atau kejelekan akan dibalasnya. Nah, pahala mereka berupa amalan saleh yang kecil tadi itu tidak dikurangi sedikit pun, walau kana miqdar nuqrah fi dhahrin nawah. Walaupun apa? Sekecil lubang yang ada di punggung bagian biji kurma. Nawah itu biji kurma. Paham ya? Jadi kurma bijinya itu namanya nawah. Nawah itu biji kurma. Nah, nukrah itu yang 6 lubang kecil yang di atas punggung biji kurma. Nanti kalau misalkan atau buktikan makan kurma, buka, nah kitmir itu yang lapisan apa? Lapisan selaput yang warnanya putih biasa tipis sekali namanya kitmir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau fatil apa fatil? Fatil biasanya kan biji kurma ada belahan itu. Ada belahannya enggak tuh? Belahannya. Itu biasanya kalau aku perhatikan baik-baik, di belahan itu ada semacam kayak nambara kalau benang. Nah, aku tarik itu. Kecilnya itu juga masuk bagian rangkaian biji kurma ini. Nah, nukroh ini adalah lubang kecil di situ, tengah-tengah tadi itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya walaupun seukuran lubang yang ada di punggung bagian biji kurma, Allah Ta'ala tidak akan mendzaliminya. Paham maksudnya ya? Tetap akan dibalasi sesuai dengan kadar amalannya. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Ikhwani fiddin azza wa astagfirullah wa hafidhukumullahu jami'an. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Naam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadallahu ibrahima khalila. Masyaallah. Dan siapakah yang lebih indah, lebih bagus agamanya, melainkan orang yang mau berserah diri, menyerahkan wajahnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muhsin, dalam keadaan dia berbuat bagus baik ucapannya maupun amalannya, mengikuti perintah Rabb-nya gitu. Kemudian apa? Wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim yang hanif, saya kata lewatin makna hanif. Agama Nabi Ibrahim AS adalah agama Islam, agama Tauhid. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang mana beliau digelari dengan apa? Hanif. Apa itu hanif? Ihsan. Apa itu hanif? Apa itu hanif, Abdurrahman? Apa? Bahasa Arabnya? Apa? Apa itu hanif? Sudah kita lewati berkali-kali, antum Husain. Abdullah. Naam, jangan sampai terlupakan. Al-hanif huwal muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'amma siwa. Al-muqbilu 'ala Allah al-mu'rid 'amma siwa. Itu makna al-hanif. Makna al-hanif artinya orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, itu makna al-hanif. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam digelari dengan apa? Al-hanif, al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'amma siwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, tapi Ibrahim alaihissalam adalah hanifan muslima. Hanif al-muqbil 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwa. Ini dihafal ini, definisi al-hanif ini karena sering muncul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Na'am. Itu orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslim, agamanya Islam. Bukan agama Yahud, tidak pula Nasara. Agamanya Islam. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Sudah kita lewati pembahasannya. Al-khalil itu adalah apa? Adalah gelar atau julukan yang paling tinggi setelah mahabbah, yaitu mendapatkan apa? Al-khullah, kecintaan yang lebih, kekasih. Faham ya? Tidak ada di muka bumi ini yang digelar dengan khalil kecuali berapa orang? Dua orang saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dengan semakna, nah barakallahu fikum, ittakhadhani Allahu khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Law kuntum muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakr khalila, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku ini seorang kekasih khalil. Sebagaimana Allah Taala menjadikan Ibrahim khalil. Kalau seandainya aku menjadikan dari umatku khalil, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Bayangkan. Menunjukkan bahwasanya apa, kalau seandainya masih ada khalil lagi, itu Rasulullah akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya. Tapi enggak ada. Yang ada hanya al-mahabbah, kecintaan. Oleh karena itu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awsaq urul iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah itu merupakan tali ikatan keimanan yang paling kuat. Khullah, derajat khullah ini enggak ada lagi. Paham ya? Yang diberikan hanya kepada, yang diberi derajat khullah ini hanya dua orang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Naam, seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah la ahad ahsan dinan Miman qada biqalbihi wa sa'iri jawarihi lillahi ta'ala wahdah. Tidak ada seorang pun yang lebih bagus agamanya melainkan orang yang menundukkan, tunduk, berserah diri dengan hatinya dan seluruh anggota badannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa huwa muhsin fi qawlihi wa 'amalihi. Dalam keadaan orang tersebut berbuat baik ucapannya dan amalannya. Muttabi'un amra rabbih, dalam keadaan mengikuti perintah Rabb-nya. Wattaba'a dina Ibrahim syar'i, dan mengikuti agama Ibrahim serta mengikuti apa? Syariatnya. Mengikuti agama Nabi Ibrahim dan juga mengikuti apa? Syariatnya. Agama tauhid disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah. Apa di sana? Na barakallahu fikum, i'lam rahimakallah, apa? I'lam rahimakallah, apa kata beliau? Mengenai mengikuti agama Nabi Ibrahim AS yang akhir-akhir setelah penyebutan I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masaila, kemudian I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina penyebutan yang berikutnya apa? Naam. I'lam rahimakallah anal hanifiyata milata Ibrahim. Ketahuilah semoga Allah merahmati engkau bahwasanya hanifiyah itu agama Ibrahim, itu agama tauhid, agama yang menyeru untuk apa? Menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Makna al hanif. Jadi yang antum cerna, yang antum tanamkan di benak antum makna al hanif karena sering muncul. Hanif, apa itu hanif? Al-muqbilu 'ala Allahi wal-mu'ridu 'amma siwa. Orang yang berpaling, orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum, agama Ibrahim agama tauhid, agama yang mengajak kepada, na'am barakallahu fikum, untuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Kita lihat berikutnya. Ma'ilan 'anil aqaid al-fasidah wasyara'i al-batilah, ya kan? Dalam keadaan mengikuti agama Ibrahim dan syariatnya, ma'ilan, dalam keadaan berpaling dari akidah, keyakinan-keyakinan yang rusak, wasyara'i al-batilah, syariat-syariat yang batil ini. Wa qad istafallahu Ibrahim 'alaihi salatu wassalam mattakhadahu safiyan min baini sa'il khalqih, masyaallah. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memilih Ibrahim 'alaihi salam, dan Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim AS sebagai safinyan, pilihan. Nah, dari di antara seluruh makhluk-makhluk yang ada, Nabi Ibrahim AS. Jadi Mustafa itu seseorang yang dipilih Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Wa fi hadhihi al-ayah, di dalam ayat ini isbatu sifatil khullah lillah ta'ala wa hiya a'la maqamatil mahabbah wal istifa, masyaallah. Di dalam ayat ini ada pendalilan penetapan sifat al-khullah. Sifat khullah itu sifat apa? Sifat kecintaan yang lebih dari mahabbah. Nah, apa kata al-mufassirun asbahumullah, wa hiya a'la maqamatil mahabbah, yang mana al-khullah itu tingkatan-tingkatan kecintaan yang paling tinggi, wal istifa, dan pilihan. Jadi menjadi pilihan, menjadi apa? Nah, barakallahu fikum, orang yang Allah Ta'ala cintai menjadi kekasih. Paham ya? Bukan karena Allah Ta'ala butuh dengan makhluknya, bukan, tapi karena apa? Benar-benar pilihan yang Allah Ta'ala pilih. Nah, barakallahu fikum. Di muka bumi tadi itu, di dunia ada berapa yang jadikan khalil, ada berapa orang? Siapa? Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Na'am barakallahu fikum. Khullah itu, apa khullah itu? Kecintaan yang lebih tinggi daripada mahabbah. Paham ya? Mahabbah kecintaan, tapi al-khullah lebih tinggi lagi. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fiddin azdan wa sakumullah, kita lihat dikit lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa fil ard wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Walillahi ma fis samawati wa fil ard wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Artinya, hanya milik Allah lah seluruh apa-apa yang di langit dan seluruh apa-apa yang di bumi, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun athabahumullah, walillahi jami'u ma fil hadzal kaun min makhluqat. Hanya milik Allah lah seluruh apa-apa yang ada di dalam alam semesta ini, seluruh yang ada di alam semesta ini berupa makhluk-makhluk yang ada. Fahiya milkun lahu ta'ala wahdah, maka semua makhluk itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Semua makhluk hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah ta'ala bikulli syai'in muhita, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang apa, yang senantiasa meliputi terhadap segala sesuatu, ilmunya, pengawasannya, pengetahuannya, la yakhfa 'alaihi syai'un min umuri khalqih, yang tidak ada sedikit pun dari perkara-perkara makhluknya terluputkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah taala meliputinya. Naam, meliputi naam keadaan-keadaan makhluknya, keadaan-keadaan hambanya. Naam barakallahu fikum, baik itu benda yang hidup maupun benda yang mati. Karena benda itu ada benda hidup, ada benda mati. Benda mati contohnya apa? Meja atau yang semisalnya, benda-benda mati yang ada. Paham ya? Kalau benda hidup apa contohnya? Benda hidup. Apa contohnya yang benda hidup? Yang hidup apa contohnya? Apa? Apa? Apa contohnya benda yang hidup contohnya? Benda hidup apa? Manusia. Ayo manusia hidup, benda juga. Karena isim itu kan ada benda, isim. Paham ya? Manusia juga benda itu, cuman benda hidup. Nah, seperti itu. Kita lihat yang terakhir, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yastaftunaka fil nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa tarhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qista wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alima. Artinya, mereka manusia meminta kepadamu wahai Muhammad untuk menjelaskan tentang apa perkara yang masih iskal berkaitan masalah apa para wanita. Katakanlah hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fatwa kepada kalian mengenai para wanita, dan apa saja yang dibacakan untuk kalian di dalam Al-Qur'an mengenai apa? Nah, barakallahu fikum, para wanita yang yatim, yang mereka tidak mendapatkan mahar ataupun tidak mendapatkan harta warisan. Maksudnya apa? Maksudnya semua sudah dirinci dalam Al-Qur'an Karim. Kemudian dalam keadaan kalian ingin menikahi mereka, itu nanti juga disebutkan nanti ya. Nah, barakallahu fikum, bagaimana rinciannya? Yang apa? Nah, dan juga penjelasan mengenai orang-orang yang lemah dari kalangan anak-anak, Hendaknya apa? Hendaknya kalian memberikan kepada mereka anak-anak yatim itu dengan keadilan, memberikan hak-haknya maksudnya. Dan apa saja mereka yang kalian kerjakan berupa kebaikan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Qala al-fasirun asabahumullah, yang terakhir perhatikan baik-baik. Yatlubun nasu minka ayyuhan nabi. Manusia meminta darimu wahai nabi, antubayyana lahum ma ashkala alaihim fahmuhu min qadaya an-nisa wa ahkamihinna. Manusia meminta kepadamu wahai nabi untuk engkau menjelaskan kepada mereka apa yang masih menjadi iskal, menjadi permasalahan, ya, pemahamannya mengenai apa? Mengenai permasalahan-permasalahan para wanita dan hukum-hukumnya. Kul, katakanlah Allah Ta'ala yubayyinu lakum umurahunna. Katakanlah bahwasanya Allah Ta'ala sungguh menjelaskan untuk kalian perkara-perkara mereka. Wa ma yutla 'alaikum fil kitab, dan juga apa yang dibacakan atas kalian di dalam Al-Qur'an, fi yatamin nisaa allati, yaitu mengenai para wanita yang yatim, yang mereka la tu'tuhunna, la tu'tunahunna ma faradallahu ta'ala lahunna minal mahr wal mirats, yang mereka kalian tidak memberikan kepadanya apa yang Allah telah wajibkan atas mereka berupa mahar dan juga harta warisan. Wa ghadzalik minal huquq, dan juga yang selain itu berupa hak-hak yang ada. Wa tuhibbuna nikahahunna, dalam keadaan kalian ingin menikahi mereka. Aw targhabuna an nikahihinna, atau kalian benci untuk menikahi mereka. Jadi raghiban itu benci. Kalau raghibah fi itu cinta. Paham ya? Nah, jadi kalau antum jumpai tulisan kok raghiban itu artinya benci. Tapi raghibah fi itu cinta. Paham ya? Raghibtu fi fulan, berarti aku cinta kepada si fulan. Tapi kalau raghibtu an fulan artinya apa? Aku benci. Man raghiban sunnati falaisa minni. Ini raghiban itu. Man raghiban sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi bedakan ya, raghiba fi sama raghiba an itu beda. Kalau raghiba an itu benci, kalau raghiba fi itu artinya cinta. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fik, raghibtu fi fulan, berarti cinta. Naam. Tapi kalau raghibtu an itu benci. Faham ya? Seperti ini perlu diperhatikan karena terkadang bahasa Arab itu luas. Jangan diartikan sama. Sepertinya addu'a lahu sama addu'a alaih lain. Kalau addu'a lahu mendoakan kebaikan, tapi kalau addu'a alaih mendoakan kejelekan. Jadi kalau antum nyuruh orang doakan antum, jangan ya akhi ud'u alayya, ya akhi ud'u alayya, ya akhi aib alaik ud'u alayya. Dia ngomongnya bukan ud'u li tapi ud'u alayya. Artinya apa? Wahai saudaraku, doakanlah kejelekan untukku. Itu kalau ud'u alayya. Tapi ud'u li, doakanlah aku. Kalau ud'u li, doakan kebaikan. Tapi kalau ud'u alayya, doa kejelekan. Bedakan ya, sedikit beda lafaz atau kalimat saja, pelenteng sedikit artinya sudah beda. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa yubayyinullahu lakum amra du'afa minas sighar, dan juga Allah Ta'ala menjelaskan kepada kalian perkara orang-orang yang lemah dari kalangan anak-anak kecil. Orang-orang yang lemah dari kalangan apa? Dari kalangan anak-anak kecil. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa wujubil qiyam lil yatama, dan juga wajibnya untuk apa? Menegakkan dan memberikan untuk anak-anak yatim hak-hak mereka. Apa maksudnya? Wa humul ladzina mata aba'uhum wa hum duna sinil bulugh. Maksudnya yatim, yatama, anak-anak yatim itu anak-anak yang apa? Yang bapak-bapak mereka meninggal dalam keadaan mereka belum dewasa. Paham ya? Anak-anak yatim itu adalah orang-orang yang apa? Yang bapaknya meninggal sebelum mereka dewasa. Bil adl, maksudnya apa? Menegakkan untuk mereka dan keadilan. Wa tarkil jaur alaihim, dan juga meninggalkan kezaliman, mendzalimi mereka. Fi huquqihim, pada hak-hak mereka. Jadi kalau misalkan diamanai harta untuk diamanahkan fuqara wal masakin atau al yatama, anak-anak yatim, ya tentunya apa? Diserahkan pada tempatnya. Jangan malah justru kita ambil. Contohnya, nah barakallahu fikum, antum diamanai harta 50 juta untuk dibagikan kepada orang-orang yatama, anak-anak yatim. Jangan malah antum potong 30 juta untuk beli apa? Mobil pribadi. Faham ya? Ya semuanya 50 sampaikan kepada orang-orang, nah, anak-anak yatim, fuqara wal masakin. Nah seperti itu namanya amanah. Karena amanah itu berat, barakallahu fikum. Nah, kita lihat di sini. Wa Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah ta'ala kana bihi alima. Dan apa saja yang kalian perbuat berupa kebaikan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. La yakhfa 'alaihi syai'un minhu wa la min ghairihi. Tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dari orang tersebut ataupun dari yang selainnya. Maksudnya bagaimana? Infak itu walaupun siapapun yang memberikannya enggak disebutkan namanya, Allah telah tahu. Paham ya? Oleh karena itu ketika nah ibadah kurban pun, taruhlah seandainya dia enggak tahu siapa yang berkurban, ini enggak masalah. Karena Allah Ta'ala lebih tahu keadaan siapa sebenarnya yang berkorban. Jadi enggak perlu waktu lama-lama, Bismillah Allahu Akbar. Sebelumnya boleh sebutkan dari fulan panjang lebar. Kelamaan, langsung Bismillah Allahu Akbar, diniatkan innamal amal bin niat. Sudah selesai. Walaupun atau enggak tahu namanya, sampai. Paham ya? Sampai. Karena Allah Ta'ala lebih tahu tentang apa? Tentang keadaan-keadaan hambanya. Nasallahu assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah rabbil alamin.